السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الله، أعزكم الله، قال ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر. Masalah-masalah ini dan yang semirip dengannya kembalinya adalah kepada kaidah bertentangannya antara asal dengan zahir. Mudah-mudahan masih ingat ketika kita membahas tentang bagaimana dengan bejana-bejana ahlul kitab, bejananya Nasrani atau pakaiannya ahlul kitab ketika kita pakai. Dalam keadaan kita tidak tahu ini bersih atau najis, apakah tahir atau najis. Maka ini adalah syubhat. Bagaimana kita sikapi? Apakah kita melihat zahir atau melihat asal? Hukum asal. Kalau al-asal at-tahara atau tahir, hukum asalnya tahir. Tetapi kalau lihat zahirnya, itu adalah milik orang-orang Nasrani yang memakan makanan-makanan najis seperti babi dan lainnya, atau khamr di bejana-bejananya dan lain-lain, sehingga mereka para ulama berselisih dalam masalah itu, sehingga terjadilah syubhat. Dikatakan di sini oleh Ibn Rajab bahwa al-asl at-taharah wa zahir an-najasa, hukum asalnya adalah suci, bersih, dan kenyataannya atau zahir yang ada pada orang-orang Nasrani adalah najis. Wa qad ta'aradatil adillah fi dzalik, dan ternyata dalil-dalil dalam masalah ini ta'aradat, sepertinya saling bertentangan. Al-qailuna bi-thaharah yastadilluna bi-anna Allah ahalla ta'ama ahli al-kitab. Adapun mereka yang berdalil bahwa hukum asalnya bersih atau suci, mereka berdalil yastadillun bi-anna Allah ahalla ta'ama ahli al-kitab, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan ahli al-kitab. Yani ta'am ahli al-kitab hillun lakum, kata Allah, halal buat kalian. Wa ta'amuhum, tentunya makanan ahlul kitab, innama yasna'unahu bi'aidihim, tentunya dibikin dengan tangan-tangan mereka dan di bejana-bejana mereka. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan ahlul kitab, berarti bejana-bejananya pun suci. Ini yang dimaksud oleh sebagian para ulama yang menganggapnya bahwa hukum asalnya bejana-bejana ahlul kitab itu bersih atau suci, tidak najis. Demikian pula dalil lain yang mereka pakai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabulkan undangan seorang Yahudi. Dan Rasulullah mendatangi undangannya. Ya tentunya sama dengan yang tadi kita katakan, berarti bejana-bejana mereka tahir, bersih. Ketika diberikan makanan yang halal kepada Rasulullah SAW oleh orang Yahudi, Rasulullah makan. Padahal tentunya walaupun makanannya halal, tetapi bejananya bejana Yahudi, tangannya tangan Yahudi yang membikinnya. Tetapi Rasulullah SAW memenuhi undangannya, berarti ini adalah menunjukkan tahirnya bejana-bejana mereka dan tidak najis secara hukum asal. Wakana huwa wa ashabuhu yalbasuna wa yasta'miluna ma yajlib ilayhim mimma nashajahu al-kuffar min al-thiyab wal-awani wa kanu fil maghazi yaqtasimuna ma waqa'a lahum min al-aw'iyah. Demikian pula Rasulullah dan para sahabatnya, mereka dalam keadaan memakai barang-barang bikinan Yahudi, ya tentunya dengan tangan-tangan mereka. Wa yasta'milun, mereka memakai dan menggunakan mimma nasajahul kuffar, apa yang disulam oleh orang-orang kafir, ditenun oleh orang-orang kafir. Ini pakaian-pakaian yang ditenun oleh orang-orang ahlul kitab dengan tangan-tangan mereka tentunya. Demikian pula awani, bejana-bejana yang dibikin oleh orang-orang Yahudi juga dipakai oleh kaum muslimin, dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa kanu fil maghazi, dan dalam peperangan mereka juga dalam keadaan yaqtasimun, mereka membagi semua rampasan-rampasan perang yang tentunya terdiri dari berbagai macam milik-milik orang-orang kafir ahlul kitab. Apakah bejana-bejana atau pakaian-pakaian dan lain-lainnya, dan setelah dibagi mereka memakainya, bahkan memakainya langsung karena waktu itu dalam keadaan perang. Wa sahha anhum annahum ista'malul ma'a min mazadatil musyriki musyrikah. Demikian pula telah sahih riwayatnya, diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, dalam Bukhari, dalam kitab Bukhari rahimahullah, dalam bab tayammum. Hadisnya panjang berupa kisah bahwa ketika mereka kaum muslimin dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan dan tentunya di padang pasir kekurangan air, tiba-tiba ada seorang kafir musyrikah, wanita musyrikah. Bersamanya ada mazadatain, dua tempat air yang dibuat dari kulit, penuh berisi air. Karena memang wanita ini sedang membawa air dari satu tempat ke tempat lain. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian airnya diminta dibagikan kepada seluruh pasukan kaum muslimin dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam keadaan air di bejana si wanita tadi tidak berkurang. Yang jadi syahid, yang jadi bukti dengan dalil ini adalah bukankah bejananya atau tempat airnya musyrikah. Toh airnya tetap suci, dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum. Dalil-dalil inilah yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menyatakan al-asl at-taharah, bahwa hukum asalnya bejana-bejana mereka adalah suci, tidak najis. Sebaliknya sebagian ulama yang lain, al-qailuna bin najasah, yang berpendapat dengan najisnya bejana-bejana mereka, mereka berdalil dengan hadis sahih yang menyatakan annahu su'ila an aniyah, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya dalam satu riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan atau ditanya tentang bagaimana bejana-bejananya ahlul kitab, alladzina ya'kuluna al-khinzir, yang mereka makan babi, minum khamr, bagaimana meminjam gelasnya atau memakai bejananya. Qala, beliau bersabda menjawab, illam tajidu ghayraha faghsiluha bil ma'i thumma kulu fiha. Kalau kalian tidak mendapati yang lain, maka pakailah dengan mencuci terlebih dahulu. Cucilah dengan air, dan kemudian makanlah dari bejana tersebut. Cucilah dengan air, kemudian silahkan minum dengan gelas-gelas tersebut. Berarti di sini ada isyarat, kalau bejana mereka harus dicuci. Gelas-gelas mereka harus dicuci. Dan inilah yang menyebabkan sebagian ulama menyatakan bahwa berarti bejana-bejana mereka najis. Tidak boleh langsung dipakai, tapi harus dicuci. Ikhwan ibnina azakumullah, inilah yang menjadikan perkara tadi perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, yang kemudian Ibnu Rajab menjadikan sebagai contoh sesuatu yang syubhat. Maka kalau kita mendapatkan bejana dari orang-orang kafir, apa yang kita pilih? Khurujan minasyubuhat, untuk keluar dari perkara-perkara syubhat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Barang siapa yang menghindarkan perkara-perkara syubhat, maka dia dalam keadaan telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Baik dalam hal ini, bagaimana kita menghindari syubhat? Kita lihat, kalau kesuciannya, an-najasahnya dalam keadaan tidak jelas, dalam keadaan tahir atau najisnya dalam keadaan samar, maka kita keluar dari situ, kita yakinkan dengan mencucinya. Ini jalan kedua. Jalan pertama tentunya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Illan tajidu ghairaha. Kalau engkau tidak mendapati yang lainnya. Kalau dapat yang lainnya, da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Kalau dapat bejana lain, tinggalkan bejananya orang kafir tadi. Pakai bejananya muslimin, selesai. Kalau kalian mendapati. Tetapi masalahnya, illan tajid. Kalau kalian tidak mendapati, kecuali bejana tersebut berjalani orang-orang kafir atau ahli kitab, maka kata Nabi, fagsiluha. Ini jalan selamat. Karena kalau sudah saya sendiri yang mencuci, hilang gak syubhat? Hilang syubhat. Karena saya yakin, saya sendiri yang mencuci. Maka saya yakin ini sudah tahir. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, itulah yang dikatakan ittaqas syubhat. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan juga apa makna syubhat. Bi annaha manzilatun bainal halal wal haram. Kata Imam Ahmad, yang namanya syubhat adalah satu kedudukan di antara yang halal dan yang haram. Yani di antara halal yang murni, yang jelas, dan halal yang jelas, haram yang jelas, halal yang jelas. Di tengah-tengahnya, maka itulah yang dikatakan sebagai syubhat. Al-halalul mahab itu adalah al-halal bayyin. Al-haramul mahab itu juga al-haram yang bayyin. Maka Rasulullah mengatakan bainahuma umur mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara yang mushtabihat, ada perkara yang tersamar. Maka Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, manittaqaha faqad istabra'a li dinihi. Barang siapa yang menghindarkan perkara-perkara syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya atau telah menjaga agamanya. Fassaraha taratan biqtilatil halali wal haram. Ditafsirkan sesekali dengan tafsiran bahwa tercampurnya halal dan haram itu syubhat. Barang siapa yang menghindari perkara yang tercampur dalamnya halal dan haram. Tetapi sesekali pula menyatakan bahwa perkara yang di antara halal dan haram, yang tidak jelas keharamannya. Beda ya, perkara yang tidak jelas halal atau haramnya dengan perkara yang tercampur di dalamnya halal dan haram. Mudah-mudahan masih ingat contoh-contohnya. Kalau yang barusan kita contohkan, bejana orang-orang kafir atau ahlul kitab, apakah ini tercampur dalamnya halal dan haram atau ketidakjelasan halal dan haram? Ketidakjelasan antara najis dengan tidak najis. Ketidakjelasan katanya. Tapi kalau perkara itu tercampur di dalam yang halal dan haram, seperti yang kemarin kita bahas, yaitu harta dari seseorang, yang orang itu bekerja pada yang haram dan menghasilkan hasil-hasil yang haram, dan juga dia mendapatkan hasil yang halal, maka yang dia berikan pada saya yang mana? Tercampur antara yang halal dan yang haram di dalamnya. Kedua-duanya dianggap oleh para ulama dengan istilah syubhat. ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام. طيب kalau begitu sekarang kita bahas yang kedua ini. Kalau tercampur dalamnya halal dan haram pada harta seseorang, maka bercabang di sana permasalahan-permasalahan fikih. Di antaranya bagaimana muamalah, bermuamalah, berbisnis misalnya dengan harta orang yang tercampur padanya halalun wa haram. mukhtalatun, bercampur di dalamnya. Fa in kana aktsar malihi haram, kalau kebanyakan hartanya dihasilkan dari yang haram, maka Imam Ahmad menyatakan yan bagi an yajtanibahu, semestinya kita menghindari muamalah dengan dia kalau kebanyakan harta yang didapatnya adalah haram. Illa an yakuna syai'an yasiran aw syai'an la yu'raf, kecuali kalau itu hanya sedikit atau sesuatu yang tidak diketahui, maka enggak ada masalah. Seperti orang datang beli, itu kali uang yang diberikannya juga yasir, sedikit, dalam keadaan kita juga tidak tahu dia dihasilkan dari mana, maka tidak mengapa yang demikian. Wakhtalafa ashabuna hal huwa makruhun aw muharram. Baik, kalau pendapat pertama tadi sebaiknya menghindari, dikatakan oleh Imam Ahmad dengan kalimat an yajtanibahu, hendaklah menghindarinya. Taib, menghindarinya karena apa? Makruh atau haram? Ya, ini dihindarkan sebaiknya atau haram, tidak boleh kamu makan. Ala wajhain, berbeda pendapat, terbagi menjadi dua pendapat. Wa in kana akthar malihil halal jazat muamalatuhu wal akal min malihi. Tadi yang dibahas adalah kalau kebanyakannya yang dihasilkan adalah haram. Sebaliknya, kalau yang kebanyakan dia hasilkan dengan cara yang halal, maka walaupun tercampur dengan yang haram sedikit, maka tetap muamalahnya boleh. Jazat muamalatuhu wal akal min malih, dan boleh pula memakan makanannya kalau kita diundang. Bagaimana kalau kita diundang oleh seseorang, seorang itu kerjanya di bank, bank-bank riba, atau dia adalah rentenir yang terkenal. Pendapat Imam Ahmad, an yajtanibahu, kalau memang hasil terbanyaknya dari situ, maka hendaklah menghindarnya. Tetapi apakah menghindarnya itu harus atau sebaiknya, ini yang terjadi ikhtilaf di kalangan mereka, wallahu ta'ala alam. Tetapi yang jelas Imam Ahmad menganjurkan untuk menghindarnya. Tetapi kalau ada seorang yang bekerjanya dengan pekerjaan yang halal, menghasilkan hasil yang halal, tapi dia kadang-kadang merentenkan uangnya, bagaimana? Maka jazat al-akl min malihi, boleh makan di tempatnya, karena sebagian besarnya adalah perkara yang halal. Wa qad rawa al-Harits an Ali annahu qala fi jawaz fi jawaiz al-sultan. Ditanya beliau Harits tentang bagaimana dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh penguasa. Penguasa tentunya kadang berbuat zalim, merampas harta rakyat, dan kadang dia juga mendapatkan hasil yang halal sehingga tercampur padanya. Dikatakan la ba'sa biha. Ma yu'tikum minal halali akthar mimma yu'tikum minal haram. Tidak mengapa, terimalah. Karena apa yang dihasilkan oleh penguasa itu dari yang halal, itu lebih banyak dari apa yang diberikan kepada kamu dari yang haram. Yang diberikan kepada kamu dari yang halal lebih banyak daripada dari yang haram. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuhu yu'amiluna al-musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Bermuamalah, berjual beli, sewa menyewa, atau bahkan ketika Rasulullah wafat dalam keadaan menggadaikan pakaian besinya kepada seorang Yahudi. Berarti boleh enggak boleh? Atau bolehkah bermuamalah dengan orang-orang kafir? Boleh. Wa ahlul kitab ma ilmihim bi annahum la yajtanibuna al-haram kulluh. Walaupun kita tahu bahwa orang-orang kafir itu tidak akan lepas dari penghasilan yang haram. Seorang kafir jual kelontong, jualnya adalah jual beli yang halal. Tapi yang namanya orang kafir, seringkali mereka tidak menghindari perkara yang haram. Jual pula di tokonya khamr, di samping jual kecap, di samping jual berbagai macam minuman-minuman halal, jual pula khamr. Bagaimana hartanya? Tercampur antara halal dengan haram. Naam, tercampur. Tapi mana yang dominan? Yang dominan adalah perkara yang halal, menjual barang-barang yang halal. Maka di sini sebabnya kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih tetap bermuamalah dengan orang-orang Yahudi atau orang kafir. Wa in istabahal amr fahuwa syubhah. Tetapi kalau tersamar seimbang antara halal dengan haramnya, pekerjaannya itu sudah jelas haram dan yang halalnya sedikit atau hampir sama, maka itulah yang dikatakan syubhat kalau seimbang. Kalau tidak seimbang, lebih banyak halalnya, ya halal, boleh bermuamalah dengan mereka. Kalau lebih banyak yang haramnya, maka hindari. Tetapi kalau seimbang antara keduanya bagaimana? Itulah yang dikatakan syubhat. Dan hendaklah kita menghindarkan syubhat supaya terhormat dan supaya terjaga agama. Agama terjaga, kehormatan terjaga. Maka dikatakan selanjutnya, wal wara' tarkuhu, kata Ibn Rajab. Yang wara' adalah untuk meninggalkannya. Qala Sufyan, la yu'jibuni dhalik wa tarkuhu a'jab ilayya. Kata Sufyan, aku tidak sependapat, tidak mengagungkan aku pendapat yang demikian. Wa tarkuhu a'jab ilayya, meninggalkannya itu lebih mengagungkan bagiku. Yang dia lebih suka untuk meninggalkannya. Wa qala Zuhri, wa maqhul la ba'sa an yukal minhu ma lam yu'raf annahu haram bi'ainihi. Adapun Makhul dan Az-Zuhri, Imamul A'immah rahimahullah, rahimahumullah, menyatakan tidak mengapa diberi makan dari harta yang seperti itu, ma lam yu'raf annahu haram bi'aini, selama tidak diketahui haramnya secara jelas. Kalau sudah tahu ainnya bahwa ini yang dapat dari haram, maka tidak boleh. Ainnya jelas. Dari mana ini kamu dapatkan misalnya? Atau kebetulan kamu gak tanya, memang gak perlu tanya. Tiba-tiba orang itu yang menceritakan, ayo kita makan, saya dapat seekor, saya ambil dari sana, dari sini. Dia bilang sendiri, saya curi. Nah, kita makan. Enggak. Itu jelas. Kenapa? Ainnya terlihat. Ya, ini benda yang haramnya dia tahu betul kalau yang ini yang haram. Kecuali kalau dia nyuri seekor kambing, dalam keadaan dia masukkan di kandangnya, kemudian suatu saat, kita makan di rumah saya sembelih kambing. Gak tahu yang mana. Apakah yang itu apa yang ini? Kebanyakan kambing dia, dari yang halal atau dari yang haram? Oh, dia ternak kok. Ya jelas dari yang halal. Tapi ada yang dari nyuri. Gak jelas ainnya. Yang dipotong ini yang mana? Kalau tahu yang dipotong yang itu hasil curian, maka jelas hukumnya tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu ainnya, bendanya yang dipotong tadi kambing yang mana, maka kembali kepada hukum yang tadi. Kalau mayoritasnya dia punya sesuatu yang halal, kambing-kambing yang halal, maka makanlah. Nah, demikian ikhwan fillah azakumullah, apa yang dikatakan oleh Makhul dan Az-Zuhri rahimahumullah. Fa'ilam yu'alam fi malihi haram bi'ainihi, kalau tidak diketahui bahwa benda atau makanan yang dimakan itulah yang haram, kalau tidak diketahui, maka dikatakanlah ba'sa bil akli minhu, tidak mengapa untuk memakan daripadanya. Nassa 'alaihi Ahmad fi riwayat Hanbal. Imam Ahmad pun dalam riwayat lain menyatakan seperti ini. Wa dhahaba Ishaq ibn Rahuwah ila ma rawa an ibn Mas'ud wa Salman wa ghairihima min ar-rukhsah. Dan Ishaq ibn Rahuwah berpendapat dengan apa yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga dari Salman radhiyallahu taala anhu dan lain-lainnya yang menunjukkan rukhsah dibolehkannya. Wa ila ma rawa an al-Hasan wa Ibn Sirin, dan juga memakai pendapat Al-Hasan dan juga Ibn Sirin dalam ibahatil akhdh, dalam bolehnya mengambil, mimma yuqda min ar-riba wal qimar, bolehnya mengambil harta yang dibayarkan sebagai pembayaran hutang tetapi dia mendapatkannya dari riba atau dari qimar atau dari judi. Kenapa mereka membolehkan? Mereka berpendapat bahwa qadha ad-dain itu adalah hak si orang yang memiliki piutang. Orang itu hutang pada saya. Sudah sampai batas waktunya. Ditagih sampai kemudian dia berbuat sesuatu yang haram untuk bisa bayar hutang. Setelah itu dia menang judi. Nih, bayar utangmu. Maka saya menerima pembayaran hutang, karena itu adalah hak saya, dia hutang sama saya, sedangkan dia berbuat judi, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendapat Al-Hasan dan juga Ibn Sirin. Naqalahu anhu Ibn Mansur, dinukil dari mereka oleh Ibn Mansur. Wa qala Imam Ahmad fil mal al mushtabah halaluhu bi haramihi. Dan juga Imam Ahmad pernah berpendapat tentang harta yang tercampur padanya, yang halal dengan yang haram. In kana al-mal katsiran ukhrija minhu qadra al-haram wa tasarrafa fil baqi. Kalau tercampur harta itu yang halal dengan yang haram, maka keluarkan qadra al-haram, kadar yang haramnya dikeluarkan. Kalau yang haramnya itu 30%, maka ketika kamu terima, 30% kamu sedekahkan. Ini untuk menjaga diri. Istabra ala irdihi wa dinihi. Karena 70% yang halal, maka kita terima 70%. Dikasih 100, kita pakai 70, yang 30 kita sedekahkan. Wa tasarrafa fil baqi, dan pakailah sisanya. Wa in kana al-mal qalilan istanabahu kulluh. Kalau hartanya sedikit, maka tinggalkan semuanya. Wa hadha li anna al-qalil in tanawala minhu shay'an fa innahu tabi'ahu ma'ahu salama min al-haram bi khilaf al-kathir. Kenapa dibedakan yang sedikit dengan yang banyak? Karena kalau yang sedikit, jika kita memakai padanya shay'an minhu tab'un ma'ahu salama, maka dia jauh dari keselamatan. Kalau sedikit itu kan susah untuk dipisah-pisah. Maka jauh dari keselamatan. Maka keluarkan semuanya, dalam artian tidak dipakai, tetapi dikeluarkan, disedekahkan atau tidak diterima. Bikhilafil kathir, beda dengan kalau banyak yang bisa dipisah-pisah, karena jumlahnya besar, sekian puluh juta, maka yang sekian persen dari yang haram, keluarkan. Wa min ashabina man hamala dhalika alal wara' dunat tahrim. Dan diantara para ulama dari madhab kami, kata Ibn Rajab, mereka menghindarnya karena wara', bukan karena berpendapat haram. Ini cara seperti itu karena wara', bukan karena haram. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan kedudukannya, kalau kebanyakan halal, ya silahkan halal. Begitu hukumnya. Tetapi kalau mau wara', hati-hati, maka keluarkan sekian persennya. Ini orang hasilnya 80% dari yang haram, 20% dari yang halal. Kurang lebih lah. Maka ketika kamu mendapatkan dari dia, apakah hibah, atau wasiah, atau dan lain-lainnya, karena itu saudara kamu misalnya, maka ketika kamu terima, keluarkan 20% untuk sedekah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini dikatakan oleh mereka para ulama sebagai wara', kehati-hatian. Qala, dikatakan, wa abaha tasarrufil qalil wal kathir ba'da ikhraji qadra al haram minhu. Dan mereka membolehkan untuk berbuat atau memakai pada harta tadi sedikit ataupun banyak setelah dikeluarkan sekadar persentase yang haram tadi. Wa huwa qaulul hanafiyah, dan ini juga pendapatnya al hanafiyah wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Wa akhadha bihi qaumun min ahlil wara', dan juga diambil pendapat ini dari orang-orang yang memang terkenal wara'nya, seperti Bishr al-Hafi rahimahullah. Wa rakhasa qaumun min as-salafil akli mimman yu'lam fi malihi haramun ma la yu'lam annahu min al-harami bi'ainihi. Dan juga satu kaum, sekelompok ulama dari kalangan salaf, mereka membolehkan untuk memakan dari apa-apa, dari harta-harta yang diketahui di sana tercampur yang haram, dengan syarat kalau tidak diketahui ain al-haram bi'ainih, kalau tidak diketahui yang haramnya yang mana, maka boleh sesungguhnya. Sudah kita katakan tadi, persentasenya begitu, lebih banyak yang haram tinggalkan, lebih banyak yang halal boleh, kalau seimbang itu syubhat. Dan kalau mau wara', maka keluarkan qadral haram, keluarkan seukuran yang haram. Kama taqaddama an maqhul wa zuhri, sebagaimana telah lewat dari pendapatnya Maqhul dan Zuhri, bolehnya memakai, memakan harta dari seorang yang tercampur milik dia itu halal dan haram. Boleh apa enggak boleh? Hukumnya boleh. Kalau tidak tahu ainnya, yang haram yang mana? Enam. Qala dikatakan, kalau tidak tahu yang haram yang mana, bisa saja yang diberikan kepada kamu ada yang halal. Itu ada kemungkinan. Dan mungkin pula yang dikasihkan kepada kamu yang haram. Besar mana kemungkinannya? Kalau sebagian besar hasil dia adalah hasil yang halal, maka kemungkinannya lebih besar yang halal. Begitu fikihnya. Wallahu ta'ala alam. Wa rawa mithluhu anil Fudhail ibn Iyad. Diriwayatkan seperti ini juga dari Fudhail ibn Iyad rahimahullah. Wa rawa fi dhalika athar anis salaf. Dan diriwayatkan pula dalam masalah ini, kebolehan ini, asar-asar, riwayat-riwayat dari salafus salih. Seperti riwayat yang sahih dari Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, annahu su'ila amman lahu jarun ya'kulur riba ala niyatan. Ditanya tentang seseorang tetangga yang jelas-jelas dia makan harta riba terang-terangan. Wa la taharraj min malin khabith, dan dia tidak berhati-hati dari makanan-makanan yang haram, dari harta yang haram. Ya'khudhuhu yad'uhu ila ta'amihi. Bagaimana kalau tetangga itu undang saya untuk makan di rumahnya? Ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menjawab, ajibu fa innamal mahta lakum wal wizr alayhi. Penuhilah undangannya. Penuhilah undangannya karena ketentraman untuk kamu dan dosa untuk dia. Dosanya untuk dia, tapi ketentraman untuk kamu. Inilah ikhwan fillah azakumullah, hukum asal dari masalah yang seperti ini adalah tidak berantai hukum haram tadi. Jangan berantai, kalau berantai kamu akan bingung sendiri nantinya. Bahwa ini uang dari orang pemakan riba diberikan ke saya, ini berarti barang haram ada di saya. Saya beli buku kepada toko kitab, maka harta haram itu ada di toko kitab itu. Dari toko kitab dikasihkan ke anaknya, berarti harta yang haram itu ada di anaknya. Ruwet akhirnya. Enggak begitu hukumnya. Ketika dia mengambil harta yang haram tadi dengan cara riba, dengan cara yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Ketika memberikan kepada kamu, kamu diberi secara hukum, secara yang halal atau proses yang halal atau proses yang haram, saya diberi. Berarti hibah. Hibah itu apa? Jalan untuk mendapatkan harta yang halal atau yang haram. Halal saya dikasih begitu. Udah beda hukumnya. Ketika saya membeli kitab dengan uang tadi, sudah beda. Dia menerima harta karena pembayaran kitab. Sudah beda. Anak juga menerima dari bapaknya yang dapat dari harta tadi. Saya mendapatkan dari bapak karena hak saya sebagai anak untuk mendapatkan Maisha dari bapaknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah. Maka kata Ibn Mas'ud, undang atau datangilah undangan itu. Urusan dia dapatnya, itu dosanya buat dia. Sedangkan kamu diundang. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya yang dimaksud adalah bukan haram secara mahad, secara murni, tetapi tercampur badannya yang halal dengan yang haram. Nah, ajibu innamal mahta lakumul wizr alaih. Wa fi riwayah, dalam riwayat ini dikatakan, la a'lam lahu syai'an illa khabithan aw haraman. Bahkan pernah ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud dengan tegas mengatakan, aku tidak mengetahui penghasilan dia kecuali yang haram itu, yang jelek tadi. Ibnu Mas'ud tetap menyatakan, ajibuhu, kabulkanlah undangannya. Wa qad shahhah Al-Imam Ahmad hadza an Ibn Mas'ud. Dan Imam Ahmad menganggap sahih hadis ini, athar ini dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Walakin 'arada bima rawa anhu annahu qala al-ithm hawazul qulub. Tetapi ada riwayat dari Ibn Mas'ud lain yang sepertinya bertentangan dengan yang tadi, yaitu kalimat ketika ditanyakan, bagaimana saya diundang oleh orang yang aku tidak ketahui dia mendapatkan hasil kecuali dari yang haram? Dijawab, al-itham hawazul qulub, dosa-dosa itu akan menghalangi atau akan menutup hati. Kesannya seperti melarang begitu. Ya. Tetapi tentunya bisa didudukan seperti kedudukan atau didudukan dengan cara yang tadi. Ya. Kalau hukumnya masih boleh kamu mendatanginya karena kamu dikasih, bukan kamu mencuri. Tetapi kalau kamu mau berhati-hati, maka hati-hati lebih bagus. Walau an Salman misla qawli Ibn Mas'ud al-awwal. Tetapi Salman radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat atau mengucapkan kalimat sama dengan apa yang diucapkan oleh Ibn Mas'ud yang pertama tadi. Penuhi undangannya. Wa an Sa'id Ibn Jubair wal Hasan al-Basri wa Muwarriq al-Ajali wa Ibrahim al-Nukhahi wa Ibn Sirin wa ghairuhum. Wal athar bidzalika mawjudatun fi kitabil adab li Hamid atau li Humaid ibn Zanjawih. Dikatakan diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Muwarriq Al-Ajali, dari Ibrahim An-Nukhai, dari Ibn Sirin dan lain-lainnya. Wal athar bidzalika mawjudah, dan asar-asarnya ada terdapat dalam kitab adab yang ditulis oleh Humaid ibn Zanjawih. Wa ba'dhuha fi kitabil Jami' lil Khallal, dan sebagiannya dinukil oleh Al-Khallal dalam kitab Al-Jami'. Wa fi musannafai Abdul Razzaq wa Ibn Abi Shaybah, dan dalam dua musannaf. Musannafnya Ibn Abdul Razzaq dan musannafnya Ibn Abi Shaybah dan lain-lainnya. Itu semua kalau tidak diketahui ainul haram. Intinya ya, ainnya yang haram. Kalau tidak diketahui yang haram dengan jelas, yang ini begitu, yang haram, maka tidak boleh. Wa mata ulima anna ayna syai' haram akhadha biwajhin muharram fa innahu yuhram tanawuluhu. Maka kalau telah diketahui ainnya dengan jelas, kamu tahu ngambilnya dan kamu tahu pula diletakkannya di hadapan kamu, nyurinya kamu tahu, dan barangnya langsung ditaruh depan kamu, kamu tahu betul ini hasil curian, maka itu jelas haramnya, tidak boleh. Yuhram tanawuluhu, tidak boleh kita memakannya, tidak boleh kita mengambilnya. Wa qad hakal ijma' ala dzalika Ibnu Abdul Barr wa ghairuh. Dan bahkan dihikayatkan bahwa itu adalah ijma'. Kalau tidak diketahui ainnya, boleh. Tapi kalau diketahui ainnya, yakni yang tertentu ini yang haram, maka tidak diperbolehkan. Bahkan sampai-sampai dikatakan ijma' oleh Ibn Abdul Barr dan lain-lainnya. Wa qad rawa Ibn Sirin fi ar-rajul yuqda min ar-riba qala la ba'sa bihi. Ibn Sirin pernah ditanya tentang masalah seorang yang dibayar hutangnya oleh dia, oleh seseorang yang hutang kepada dia, tapi dari hasil riba. Kata Ibn Sirin, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Yani dia merentenkan sesuatu dan kemudian bayar hutangnya kepada dia, maka tidak mengapa. Wa an rajul yuqda min al-qimar qala la ba'sa bihi. Bagaimana kalau membayarnya dari hasil judi? Dikatakan tidak mengapa. Kharrajahu al-Khallal bi isnadin sahih, dan ini ucapan Ibn Sirin dinukil oleh Al-Khallal dengan sanad yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang bi'idznillah. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang khair, yang paling afdal, yaitu waman ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Barang siapa yang menghindarkan perkara-perkara syubhat, itu dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.